quiero. Oh.

Is everybody okay out there? Terima kasih. mana tu bisa dibate salapan muntua sate kong bare. Gimana bisa Mbak Chanda itu anak di denai tak kurang makan sarapan pagi nyo minum susu ampe keriang nyo tapi riang kata. Gaya baru menjadi